Mitra Bisnis, Rakyat Merdeka menulis, kasus penyerangan warga Islam Syiah di Madura oleh sekelompok orang yang mengakibatkan 2 korban tewas, semakin menguatkan pendapat internasional bahwa pemerintahan SBY gagal melindungi kaum minoritas. Sebelumnya juga banyak terjadi kekerasan yang berlatar belakang agama dan kaum minoritas, seperti penyerangan jemaah Ahmadiyah dan kasus gereja Yasmin Bogor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Saya menilai jangan kegagalan itu ditujukan kepada pemerintah, tetapi kepada organisasi-organisasi agama sendiri, termasuk pesantren. Mengapa pesantren itu mengajarkan fanatisme? Fanatisme sehingga menganggap Syiah itu sebagai aliran sesat. Juga ini kegagalan Majelis Ulama. Jadi bukan hanya kegagalan pemerintah, tapi juga kegagalan Majelis Ulama yang tidak mampu ya menyelenggarakan kehidupan beragama secara damai dan tidak mampu mengembangkan toleransi, sikap toleran antara pemeluk agama. Bahkan Majelis Ulama sendiri itu mengharamkan pluralisme. Padahal pluralisme itu intinya kan toleransi. Sehingga karena itu saya berpendapat ini adalah kegagalan dari Majelis Ulama juga. Tapi walaupun demikian, yang penting memang pemerintah, negara itu harus bertindak. Siapa yang melanggar hukum? Boleh saja orang fanatik asal tidak melakukan tindakan kekerasan. Kalau ada yang melanggar, ya harus ditindak, dihukum, tegas. Jadi saya ingin melihat bagaimana pemerintah itu menegakkan hukum gitu loh. Jadi hukum itu harus ditegakkan. Saya sendiri juga mempertanyakan Palang Merah Indonesia, Yusuf Kalla khususnya. Dia membantu Muslim Burma. Tapi ketika terjadi aksi kekerasan yang sama di Indonesia sendiri, kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Diam saja itu, Yusuf Kalla itu diam 1000 bahasa itu. Mana suara Yusuf Kalla, apalagi melakukan tindakan yang konkret, yang menolong. Nggak ada sama sekali. Menurut Bapak, harus dimulai dari mana penyelesaian untuk kasus-kasus seperti ini? Menurut hemat saya, pemerintah ini kuncinya. Tegas menegakkan hukum. Mereka yang kemarin terlibat, itu harus dihukum seberat-beratnya. Harus dihukum setimpal dengan perbuatan mereka itu. Dan jangan kemudian yang dihukum malah orang Syiah sendiri yang menjadi korban. Itu kemarin kan lucu itu. Nggak benar itu, tidak adil itu. Yang jadi korban malah dihukum. Dan pemerintah harus mengembalikan warga itu ke kampung halamannya sendiri. Kalau perlu dengan bantuan tentara. Ini peranan dari pemimpin agama yang gagal total. Para pemimpin agama dan Majelis Ulama itu telah gagal total dalam menyelenggarakan kehidupan beragama yang damai. Itu Majelis Ulama itu dibubarkan saja kalau tidak direformasi. Organisasi agama, NU mana coba? NU bertindak apa coba? NU sama sekali tidak mau tahu, tidak mau dengar peristiwa yang dilakukan oleh warga NU itu. Muhammadiyah juga tinggal diam. Mana suaranya Muhammadiyah? Dia takut disangka mengkritik NU. Ini bukan mengkritik siapa-siapa, tapi mengkritik orang yang melakukan tindakan kekerasan. Jadi kuncinya menurut saya terletak pada organisasi-organisasi agama semacam NU, Muhammadiyah, dan juga Majelis Ulama dan pemerintah daerah. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat Dawam Raharjo. Saya Wendy Lim.